dari nutfah dia diciptakan barang wanita. Kemudian Allah berikan takdir padanya. Itu ya yang terakhir kita bahas. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang hadis Ibnu Mas'ud As-Sadiqul Masduq terkait dengan tahapan penciptaan manusia barakallahu. Kembali kita merujuk ayat ini. Iya. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyindir kaum musyrikin. Masih ingat? Siapa cip ya? Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menyindir kaum musyrikin di mana mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Menurut mereka mustahil sesuatu yang sudah hancur terurai dengan tanah bisa hidup kembali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan ayat ini. Bagaimana itu, Pak Cip? Dari ayat ini terdapat bantahan teguran bagi kaum musyrikin yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Pada ayat min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ayat ini kan hanya menyebutkan tentang awal mula penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari tetes air mani yang hina. Sisi kaitannya dengan hari kebangkitan dari sisi mana? Nah, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi sesuatu yang sudah ada tinggal diwujudkan kembali. Mudah bagi Allah. Nah, kita lanjutkan uraian dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, fal insan muqaddarun fi batni ummihi manilladhi yuqaddiru hadza taqdir. Kata beliau, sehingga yang namanya manusia itu sudah ditakdirkan semenjak dia ada di perut ibunya. Barakallahu. Dan siapa yang memberikan takdir tadi? Manilladzi yusilu ilaihi ma yanmu bihi minad dam alladzi yattasilu ilaihi biwasitati surrati min dammi ummihi. Hah? Sudah itu. Imbatinuhi manilladhi yuqadiru hadza taqdir, sudah kita baca tadi. Nah, manilladhi yusilu ilaihi ma yanubihi minad dam alladhi yattasilu ilaihi biwasitati surrati min dammi ummihi. Beliau menyebutkan lagi, siapakah ya zat yang menyampaikan kepada janin sesuatu yang membuat janin tadi bisa berkembang, bisa tumbuh dari darah kemudian menjadi segumpal daging. Iya, barakallahu fikum. Siapakah zat yang membuat janin tadi mendapatkan makanan ya dari pusar berupa darah dari ibunya? Siapa? Kata beliau, illallahu azza wa jalla, tidak lain dan tidak bukan yang merancang itu semua adalah Allah. Ya. Yang merancang janin tadi mendapatkan makanan dari darah sang ibu melalui tali pusarnya. Walihada qala thumma sabila yassarahu. kemudian jalan itu Allah mudahkan. Apa maksudnya? As-sabilul huna bimakna at-tariqa, yakni yassara lahu at-tariqa liyakhruja min batni ummihi ila alamil musyahada. Maksudnya sabil di dalam ayat ini adalah jalan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah jalan bagi bayi tadi untuk bisa keluar dari perut ibunya ke dalam alam yang bisa dia saksikan. Ya, bayangkan barakallahu fikum, bayi dengan berat 2,5 kilo, panjang 50 cm itu bisa keluar ya dari lubang yang sangat sempit. Barakallahu fikum. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempermudah jalannya untuk keluar, maka bayi tadi tidak akan bisa keluar dengan selamat. Barakallahu fikum. Iyalah Allah yang mempermudah itu semua. Barakallahu fikum. Baik. Yassara lahu aydan ba'da dhalika ma dhakarahu ta'ala fi qawlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kemudahan bagi bayi tadi. Sebagaimana yang Allah sebutkan. Ya, jadi setelah bayi itu keluar selamat. Ya, dengan mudah. Dengan gampang. Setelah itu Allah kasih kemudahan lagi bagi bayi tadi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Balad ayat 10 Allah mengatakan. Wahadainahun najdain, dan kami kasih taufik kepada bayi tadi untuk najdain. Maksudnya apa? Yassaralahu sadriyai ummihi yataghadza bihima. Allah mempermudah bayi tadi untuk langsung menyusu dengan ibunya. Lihat, itu terjadi tanpa perlu ada yang mengajari. Iya, bayi tadi ketika lahir langsung otomatis dia akan mencari makanan melalui apa? Air susu ibunya. Iya, itu namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak manusia. Barakallahu fiik. Dan Allah mempermudah itu semua, tidak sulit. Iya. Secara otomatis barakallahu fikum, ketika sang ibu telah melahirkan anaknya, maka berubah menjadi air susu. Ya, yang tadinya bayi mengkonsumsi darah, kemudian setelah dia lahir mengkonsumsi air susu ibunya. Barakallahu fikum. Kata beliau, wa yassara lahu ba'da dzalika, kembali lagi Allah mempermudah manusia setelah itu. Ma fatahalahu min khazainir rizqi, Allah mempermudah bagi anak Adam tadi untuk membuka perbendaharaan rizkinya. Ya, barakallahu fikum. Ada saja rizki dari sang barakallahu fikum pencipta untuk bayi tersebut. Iya, barakallahu fikum. Baik. Mereka-mereka yang barakallahu fikum pernah mengalami masa-masa sulit dan susah ketika punya anak atau baru punya anak, iya, akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwasanya masing-masing jiwa itu sudah ada rezekinya sendiri. Iya, barakallahu fikum. Baik. Terkadang orang tua ketika anaknya lahir, dia bingung dengan biaya rumah sakit atau biaya operasi. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ada saja jalan untuk memberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Allah mudahkan. Jangan khawatir. Masing-masing anak itu sudah ada rezekinya sendiri-sendiri. Wa yassara lahu fauqa hadza kullihi ma huwa ahammu, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah bagi anak Adam di atas itu semua. Di atas dari yang namanya makanan, di atas dari yang namanya rezeki. Ada sesuatu yang Allah permudah untuk kita. Apa itu? Sesuatu yang lebih penting, kata beliau. Wahuwa tariqul huda wal falah. Yaitu Allah mempermudah bagi anak Adam untuk menempuh jalan petunjuk dan keberuntungan. Wadzalika bima arsala ilaihi minar risalati. Yaitu dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada bangsa manusia ini risalah. Yaitu dari kalangan para rasul. Ya, yang Allah utus untuk menyampaikan pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta. Barakallahu fikum. Wa anzala ilaihil kutub. Dan Allah menurunkan kepada para rasul tadi kitab-kitab suci. Allah permudah. Ya. Jadi manusia itu, bangsa manusia tidak Allah biarkan mereka mencari sendiri. Iya. Barakallahu fikum. Tentang Allah, tentang syariatnya. Tapi Allah permudah bangsa manusia itu dengan apa? Diutusnya para rasul yang membawa kitab suci. Iya. Sehingga ketika anak Adam tadi barakallahu fikum lahir, tayyib, dia sudah mendapatkan bimbingan. Mana yang harus dia tempuh, mana yang harus dia pilih, dia pilih. Barakallahu fikum. Tsumma ba'da hadza amatahu al-mauta mufaraqatur ruh lil badan. Kemudian setelah itu anak Adam Allah matikan. Maknanya mati itu bukan berarti selesai cerita atau hancur. Tapi maknanya mati dalam syariat, kata beliau di sini adalah berpisahnya ruh dengan badan. Itu mati. Ya. Berpisahnya ruh dengan badan. Barakallahu fiik. Jadi mati itu bukan hancur, barakallahu fiik. Hancur semuanya. Tidak. Mati itu maknanya adalah berpisahnya ruh dengan badan, barakallahu fiik. Sehingga kematian itu bukanlah akhir, ya, dari perjalanan hidup anak Adam. Ya, kematian itu hanya menunjukkan selesainya satu episode. Ya, manusia kan dalam menjalani kehidupan, barakallahu fikum, ada kehidupan mereka ketika di dalam perut ibu, ada juga nanti episode ketika mereka menjalani kehidupan di dunia, nanti ada juga episode ketika mereka menjalani kehidupan alam kubur, nanti juga akan ada episode ketika mereka bangkit dari kuburnya dan memasuki alam akhirat, barakallahu fikum. Baik. Jadi kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup manusia, barakallahu fikum. Fa'akbarahu ay ja'alahu fi qabrin. Setelah anak Adam itu mati, maka dijadikan dia ditimbun, ya, di dalam kuburan. Ay madfunan sitran alaihi ikraman wa ihtiraman. Kata beliau, anak Adam itu ketika mati dia akan dikuburkan untuk menutupi aibnya. Sebagai bentuk barakallahu fikum pemuliaan dan penghormatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap bangsa manusia. Ya, barakallahu fikum. Ketika mereka mati, mereka dikuburkan. Jadi proses penguburan itu termasuk proses penghormatan, proses pemuliaan terhadap jasad seorang insan. Ya. sehingga tidak termasuk kebiadaban barakallahuikum atau termasuk kebiadaban orang yang membiarkan bangkai manusia untuk tidak dikuburkan. Baik itu dalam pandangan barakallahuikum moral manusia ataupun dalam pandangan agama, membiarkan manusia jasadnya tidak dikuburkan barakallahuikum itu merupakan bentuk apa? Penghinaan. Jadi manusia itu ketika dia mati dan dikuburkan itu merupakan bentuk pemuliaan dan penghormatan barakallahuikum. Dan itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah Subhanahu wa taala berikan ilham tadi kepada bangsa manusia. Berawal dari kisahnya dua anak Adam gitu ya. Dalam Israiliyat disebutkan namanya siapa? Habil dan Qabil. Dua nama ini Israiliyat. Artinya kita tidak bisa memastikan kebenaran nama tersebut karena sifatnya Israiliyat. Dan Rasul mengatakan haditsu an bani Israil wala haraj barakallahu. Sebagian para ulama mereka memiliki tariqah atau metode tidak menyebutkan dari Israiliyat. Nama-nama itu tidak disebutkan. Sudah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dua anak Adam begitu saja. Tapi sebagian yang lain tetap menyebutkan seperti Ibnu Katsir. Kalau ada nama-nama itu biasanya beliau sebutkan dalam tafsirnya para ulama. Berawal dari peristiwa dua anak Adam membunuh saudaranya. Ilham itu Allah berikan kepada dia melalui dua burung yang barakallahuikum bertengkar juga barakallahuikum. Allah mengajari anak Adam bagaimana cara menghormati barakallahuikum jasad saudaranya yang mati barakallahuikum itu dengan cara dikuburkan. Kata beliau, li'annal basyara laukanu idza matu kasairil mayyitat juzahan. Karena yang namanya bangsa manusia, seandainya mereka mati, maka mereka akan seperti barakallahu bikum yang lainnya dari benda-benda yang hidup tadinya mati. Yaitu apa? Akan menjadi bangkai. Turma fizubali, di mana kalau bangkai-bangkai yang lain itu dilempar di tempat-tempat pembuangan sampah. Barakallahu. Lakana fi dzalika ihanatan 'azimatan lil mayyit wa li ahli al mayyit. Kalau perlakuan jenazah bangsa manusia diperlakukan seperti hewan atau yang semisal dengannya, maka itu akan menjadi bentuk penghinaan yang agung terhadap mayat tersebut dan juga terhadap keluarga sang mayat. Barakallahu fikum. Lakin kata beliau, min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala an syara'a li'ibadihi hadha ad-dafna. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan nikmat kepada bangsa manusia, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya untuk yang namanya mengadakan proses penguburan. Itu merupakan bentuk kasih sayang Allah, nikmat Allah, penghormatan dan pemuliaan Allah kepada bangsa manusia. Ketika mereka mati dikuburkan. Enggak seperti makhluk barakallahu fikum yang lain. Kemudian kata beliau, wa li hadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi Oleh karena itu juga Ibnu Abbas mengatakan di dalam ucapannya, fa akhbarahu qala akramahu bidafnihi. Kata Ibnu Abbas, kemudian Allah menguburkannya, maksudnya Allah memuliakan bangsa manusia tadi dengan cara apa? Penguburan ketika mereka mati. Ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, ayat ini memberikan kepada kita faedah yang namanya proses penguburan itu adalah proses penghormatan. Ya. Proses pemuliaan terhadap jenazah dan keluarganya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga sebenarnya ketika sebuah mayat itu tidak dikuburkan atau dilemparkan begitu saja di laut ya, atau di sungai barakallahu fikum, atau di tempat pembuangan sampah, itu merupakan bentuk penghinaan. Ya, bentuk penghinaan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Tsumma idza syaa'a ay idza syaa'a Allahu 'azza wa jalla ansyarahu ay ba'athahu yawman nusyur liyujazihi 'ala 'amali. Kemudian kalau Allah berkehendak atau ketika kehendak Allah tadi sudah datang, maka Allah Subhanahu wa taala ansyarahu ay ba'athahu. Allah akan bangkitkan. Ya. Ketika memang sudah waktunya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, mayat-mayat yang dikuburkan tadi akan bangkit. Baik yang dikuburkan dengan proses yang normal atau yang tidak normal, semuanya akan bangkit. Ya. Barakallahu fikum. Entah yang normal atau yang tidak normal. Yang tidak normal tadi yang matinya di lautan atau yang matinya di dibakar sampai jadi abu seperti orang-orang Hindu, barakallahu fikum. Tayyib. Atau yang matinya ditelan sama hewan buas atau ikan, semuanya akan bangkit, semuanya akan keluar. Tidak ada yang terkecuali, barakallahu fikum. Apa tujuannya hari kebangkitan tadi? Tujuannya adalah al-jaza. Ya. Manusia diminta untuk mempertanggungjawabkan dari tindak tanduknya. Ya. Barakallahu. Semuanya akan diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Barakallahu fikum. Dan hal ini barakallahu fikum, kalau bagi salafuna sholih, ya, yang namanya iman kepada hari pembalasan itu merupakan sebuah cambuk yang luar biasa bagi orang-orang beriman. Dan ketika mereka yakin dan seyakin-yakinnya bahwasanya akan ada hari pembalasan barakallahu fikum, itu akan membuat orang-orang yang beriman akan benar-benar terbimbing. Ya. Ketika mereka dizalimi, ketika mereka disakiti oleh orang-orang yang mereka tidak mampu untuk membalasnya, oleh orang-orang yang kita tidak diperkenankan untuk membalasnya. Paham ya? Berarti kalau orang yang tidak mampu kita balas, ya kita dizalimi sama bos kita, misal. Ya, kita dizalimi sama majikan. Kita dizalimi oleh orang yang lebih kuat daripada kita. Kita tidak mampu membalas. Atau kita dizalimi oleh orang-orang yang kita tidak diperkenankan untuk membalasnya. Seperti apa? Penguasa. Kita dizalimi penguasa, syariat tidak mengizinkan kita untuk membalasnya dengan kezaliman, dengan pemberontakan. Ya. Bagi orang yang beriman, dengan mengingat hari pembalasan, hati mereka akan lebih tenteram. Iya. barakallahu fikum. Ya, biar Allah saja yang balas. Barakallahu fikum. Bahkan itu merupakan salah satu nasihat dari Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya tentang masa-masa penguasa yang kejam dan jahat. Iya. Bagaimana nasihat Anda? Apakah Anda menganjurkan kita semua untuk bergerak? Iya. Barakallahu fikum, mengadakan yang namanya apa? Revolusi. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kudeta. Beliau mengatakan sabar saja. Enggak akan lama penguasa yang seperti itu akan berlalu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas dia. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu merupakan sebuah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menzalimi orang yang lebih kecil daripada Anda, Anda akan dizalimi oleh orang yang lebih besar daripada Anda. Barakallahu. Baik, iya. Begitu juga barakallahu fikum terkait dengan iya, iman kepada hari kebangkitan itu akan bisa memotivasi orang-orang beriman untuk melakukan amal saleh. Dia yakin, dia sangat-sangat percaya bahwasanya apa yang dia kerjakan, yang dia amalkan dari amal yang ibadah, taqarrub ini pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu balasannya luar biasa. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sebagian salaf mereka memberikan pesan, orang yang tahu hasil yang akan dia peroleh nanti, maka akan ringan baginya untuk mengeluarkan apa saja yang dia miliki. Ya. Man arafa barakallahu fikum qadra ya husulihi hana alaihi ma badala lahu. Orang yang tahu, ngerti ya, hasil yang akan dia peroleh itu seperti apa, dia tahu, maka akan ringan baginya untuk mengeluarkan apa saja untuk mendapatkan hasil tadi. Kalau ahlu dunia barakallahu fikum anggap seorang barakallahu fikum kontraktor gitu ya, dia ada tawaran proyek ini, dia sudah ada gambaran ya, nanti itu keluar biaya sekian, nanti hasilnya sekian. Maka ketika dia barakallahu fikum mengeluarkan uang miliaran, itu orang yang gak paham mungkin ketar-ketir. Sampai kok berani-beraninya iya, mengeluarkan uang sebanyak itu. Barakallahu fikum. Karena orang tadi gak paham, gak tergambar hasil yang akan diperoleh. Iya, udah lah. Sudah ketar-ketir barakallahu fikum. Mungkin pihak keluarga yang gak mengerti, kamu kok berani sekali mengeluarkan uang sebesar itu. Iya. Karena pihak keluarga barakallahu fikum, teman-temannya tidak tahu hasil yang diperoleh seperti apa. Kan bagi dia yang paham, ringan bagi dia untuk mengeluarkannya. Begitulah barakallahu fikum orang-orang yang beriman. Mereka paham kadar. Ya, ketika mereka mengerti apa yang Allah siapkan untuk orang beriman barakallahu fikum dari nikmat-nikmat surga, maka ketika mereka barakallahu fikum berkorban untuk mendapatkan surga tadi, ringan. Makanya barakallahu fikum sebagian orang beriman itu ada yang mungkin digergaji barakallahu fikum ya, kepalanya barakallahu dari ujung sampai bawah. Itu tidak membuat ya, mereka pindah keyakinan. Ketika mereka harus dilemparkan ke dalam kobaran api, itu juga tidak membuat iman mereka goyah. Karena mereka tahu di depan hasil yang akan mereka peroleh itu apa. Jadi apa yang mereka persembahkan ketika dunia itu ringan. Sehingga dari situ barakallahu kita bisa memahami kunci ya, kenapa generasi terdahulu itu sangat kuat dan kokoh imannya, sangat sabar dalam melakukan amaliah ketaatan, karena mereka sangat paham tentang akhirat ya, sangat ngerti di akhirat itu seperti apa. Barakallahu'alaikum. Baik. Sehingga Barakallahu'alaikum, bagaimana kita bisa mencapai seperti itu? Ya kita harus punya ilmu. Kita belajar. Ya. Kita harus mengerti apa saja yang akan ada dan terjadi di akhirat kelak. Dan apa saja yang Allah sediakan di akhirat kelak. Barakallahu'alaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah siap belum? Hah? Sudah masuk? Sudah masuk? Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum. Iya. Poin pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak memberikan kemudahan kepada bangsa manusia. Iya. Begitu banyak Allah memberikan perkara yang spesial untuk anak keturunan Adam. Mulai dari penciptaan Nabi Adam sampai seanak keturunannya, Allah berikan sesuatu yang spesial untuk mereka. Iya. Di antaranya barakallahu fikum, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah ya, proses perjalanan anak Adam tadi, mulai dari ketika dia di perut ibunya sampai ketika dia dikuburkan. Ya, ketika dia di perut ibunya dikasih fasilitas mendapatkan makanan suplai dari apa? Darah ibunya. Barakallahu fikum. Ketika dia lahir Allah permudah. Ya, sudah tersedia makanan. Ya, berupa air susu ibunya. Ketika dia menjalani kehidupan, rezeki juga Allah permudah. Ketika dia mati, Allah juga memberikan penghormatan. Iya, bangsa manusia ada yang namanya proses penguburan, sesuatu yang tidak didapati pada barakallahu fikum bangsa hewan atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Faedah berikutnya, barakallahu fikum, yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya yang namanya penguburan itu merupakan bentuk penghormatan terhadap mayat. Ya, pemulihan terhadap mayat. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari pembahasan kita tadi, barakallahu fikum, bahwasanya manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Itu yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.